kekasih pujaan hati yang terbina mata pernah kembali. Risaulah hati sepanjang hari, tersiksa ku menahan derita, rindu terbasuh air mata. Kau merasa sedihnya hati nak berjumpa. Lama sudah menanti di sini kabar dari dia yang terkasih. Kau pinang